وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Kita lanjutkan hadis 45 An Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jiharan wa yarasir yaqul Ala inna al-ala abi laysu min biawliyai Innama waliyallahu وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ فِي رِوَيَةٍ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا Dari Amr bin Al-As, semoga Allah meridhinya, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW secara keras, tidak pelan-pelan berkata, Ketahuilah, sesungguhnya keluarga Abi bukanlah wali-waliku. Yang dimaksud dengan keluarga Abi maksud itu yaitu Banu Umayyah. Maksudnya yaitu mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Adapun mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan masuk Islam itu ya tidak masuk di dalam khitab ini. Ketahuilah sesungguhnya keluarga Abi laisu biauliyai. Sesungguhnya wali-wali Allah, wali-waliku hanyalah Allah dan mukmin yang saleh. Dan dalam satu riwayat disebutkan, akan tetapi mereka memiliki hubungan ya rahim denganku. Maka aku pun membasahinya. Ya, artinya aku pun menyambung silaturahim dengan mereka. Hadis ini akhi kita ambil beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Faedah yang pertama, dalil wujub muwalatil mu'minin. Hadis ini menunjukkan dalil wajibnya memberikan loyalitas kepada kaum mukminin. Wa in kanu minal ab'adin, walaupun mereka tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Selama ia beriman kepada Allah, kepada kehidupan akhirat, ya, mencintai Allah dan Rasulnya, wajib kita memberikan loyalitas kepada orang-orang seperti ini. Dan juga kita harus memberikan baro. Apa itu baro? Berlepas diri. Dari siapa? Dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan ya Rasulnya. Walaupun mereka karib kerabat kita. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Kamu tidak akan mendapatkan kaum yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, mencintai atau memberikan loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun itu bapak-bapak mereka sendiri atau anak-anak mereka sendiri atau saudara-saudara mereka sendiri atau keluarga mereka. Mereka-mereka yang tidak memberikan loyalitas ya, kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itulah orang-orang yang Allah tuliskan dalam hati mereka keimanan. Dan Allah akan kokohkan mereka dengan ruh darinya. Dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Mereka itu adalah golongan Allah. Sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Lihat Pak, di sini Allah menyebutkan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak mungkin memberikan loyalitas ya, kepada siapa? Kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, tidak mungkin. Ya. Tentunya kita harus pahami makna loyalitas, Pak. Kalau misalnya kita memiliki orang tua yang bukan Muslim, kalau kita mencintai orang tua karena dia orang tua kita, apakah cinta kita kepada orang tua itu disebut loyalitas? Tidak. Sebatas kita mencintai dia karena dia orang tua kita, bukan karena agamanya loh. Bukan karena apa? Agamanya. Yang itu merupakan tabiat manusia. Siapa sih ya, manusia yang tidak mencintai orang tuanya? Walaupun bagaimana, walaupun dia bukan Muslim, tapi dia yang sudah melahirkan kita, dia yang sudah membesarkan kita. Maka cinta seperti ini disebut dengan istilah cinta tabiat. Dan cinta tabiat ini tidak ada hubungannya dengan wala dan baro. Tapi kalau antum mencintai dia karena agamanya yang batil itu, karena kesyirikan dia, nah ini baru masuk dalam apa? Loyalitas. Iya. Maka seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mungkin memberikan loyalitas kepada siapa? Orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, memerangi Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Iya. Walaupun itu bapak mereka atau anak mereka atau saudara mereka atau keluarga mereka, Masya Allah. Lalu Allah menyebutkan Pak, balasan orang-orang yang tidak memberikan loyalitas kepada orang-orang seperti itu. Apa itu balasannya? Yang pertama, Allah tuliskan di hati mereka keimanan. Berarti orang-orang yang hatinya memberikan loyalitas kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, Allah tidak akan tuliskan keimanan. Maksudnya tuliskan keimanan itu artinya Allah kokohkan iman di hatinya, Pak. Allah jadikan ia istiqomah di atas keimanannya itu. Yang kedua, Allah akan kokohkan dengan ruh darinya. Artinya Allah berikan kepada dia kekuatan untuk istiqomah dan berpegang kepada keimanan itu. Yang ketiga, Allah masukkan ia ke dalam surga. Ya. Yang keempat, Allah ridha kepada mereka. Yang kelima, Allah menyatakan bahwa mereka adalah golongan Allah. Subhanallah. Kata Ibnu Katsir, ya, ketika menafsirkan ayat ini, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Sirrun badi'un wa huwa annahu lamma sakhitu 'alal qara'ib wal 'asha'ir fallahu 'awwadhahum Allah biridha 'anhum. Terdapat padanya rahasia. Apa itu? Ya. Ketika kita tidak memberikan loyalitas kepada karib kerabat kita karena kekafiran mereka dan tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah ganti dengan keriduan Allah kepada kita. Ya. Subhanallah. Maka ya akhi, akidah seperti ini bagian daripada ucapan la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah itu artinya apa? La ilaha meniadakan seluruh ilah yang disembah selain Allah. Illallah menetapkan hanya Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah. Berlepas diri dari setiap yang menyembah selain Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Famayyu'min billah wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Siapa yang kafir kepada tagut, tagut itu semua yang disembah selain Allah, dan beriman kepada Allah, sungguh ia telah berpegang kepada tali Allah yang kuat. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari ayat, dari hadis ini, al hadis dalilun ala masyru'iyatil jahr bil bara'ah minal kuffar. Hadis ini menunjukkan disyariatkan kita memperlihatkan, Pak, berlepas dirinya kita dari orang-orang yang tidak beriman itu harus kita perlihatkan. Ya, kecuali kalau kita perlihatkan malah menimbulkan mudarat yang lebih besar seperti kita dibunuh dan yang lainnya. Tapi selama tidak ini, pada asalnya ini akidah wala dan baro. Kita perlihatkan bahwa kita tidak memberikan loyalitas. Kita berlepas diri, harus. Berlepas diri dalam masalah apa? Ya. Di antaranya berlepas diri pertama dengan hati kita. Tidak boleh ada sedikit pun hati kita mencintai kekufuran mereka. Tidak boleh ada di hati kita kecondongan sedikit pun, ya, kepada apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu. Yang kedua, berlepas diri dengan perbuatan kita. Dengan cara apa? Yang pertama, menjauhi semua syiar-syiar agama mereka. Kita tidak boleh mengikuti syiar-syiar agama mereka, yel-yel agama mereka, enggak boleh. Kemudian tidak boleh tasyabuh, menyerupai. Ya. Kemudian kita tidak tidak ridho untuk menggunakan sesuatu yang itu merupakan kekhususan mereka. Enggak boleh. Contoh misalnya kalau ada sebuah pakaian yang memang itu khusus dan syiar pakaian mereka, tidak boleh kita pakai. Atau misalnya ya gaya makan, gaya minum dan yang lainnya. Maka kita harus berlepas diri dari itu semuanya, ya akhul Islam azan ya Allah wa ya. Maka simbol-simbol yang menunjukkan kepada yang mereka sembah selain Allah itu harus ditinggalkan. Harus, ya. Karena itu akidah masalahnya, Pak. Faedah yang ketiga, al-hadis dalilun ala anna hubbas salihin min aqidatil wala wal bara. Hadis ini menunjukkan bahwa mencintai orang soleh itu termasuk memberikan loyalitas. Ya, kita mencintai orang soleh, ya harus. Cuman kan mencintai orang soleh itu, Pak, disesuaikan dengan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takwa, semakin kata cinta. Semakin kuat keimanan dan keilmuannya, semakin kita cinta. Cinta kita kepada Rasulullah melebihi dari segala sesuatu. Kenapa? Karena beliau yang paling bertakwa kepada Allah. Cinta kita kepada para sahabat melebihi yang lainnya karena mereka generasi yang paling bertakwa. Demikian, ya, inilah yang disebut dengan cinta karena Allah, benci karena Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min awthaqi ural iman, di antara sekuat-kuat tali iman, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita cintanya karena ikatan, Pak. Cintanya karena ikatan perkumpulan, ikatan partai, ikatan organisasi, ikatan-ikatan. Banyak di zaman sekarang ini banyak ikatan-ikatan nih, Pak. Itu jangan sampai ikatan-ikatan yang sifatnya dunia ini mempengaruhi wala dan baro. Situ kalau enggak ikut partai saya, situ musuh saya. Wah, ini ya. Sudah masuk di dalam apa? Hizbiyah. Terlarang dalam Islam, Pak. Faedah yang keempat, dalil ala annal qarib lahu haqqus silah, bahwa qarib kerabat walaupun ia bukan muslim tetap dia memiliki hak untuk kita sambung silaturahim. Artinya kalau kita bersilaturahim, kalau kita punya saudara yang ia bukan muslim, tetap kita sambung apa? Silaturahim dengan dia. Makanya Rasulullah dalam hadis tersebut apa? Sesungguhnya Abu, ya ketahuilah keluarga Abi Umayyah itu bukan waliku, artinya yang kafir itu, yang tidak beriman. Ya, akan tetapi mereka memiliki hubungan rahim denganku. Abullu habibalaliha, yang aku basahi hubungan tersebut dengan apa? Silaturahim. Berarti Pak, kalau kita silaturahim dengan keluarga kita yang bukan muslim, apa berarti artinya kita memberikan loyalitas? Tidak. Buktinya di sini Rasulullah SAW tetap memberikan apa, menyambung silaturahim dengan ya saudaranya yang tidak beriman tuh, orang-orang kafirin itu. Itu ya seperti ini boleh seperti itu. Apalagi kalau tujuannya masya Allah bagus, kita ingin mendakwahi mereka ke dalam Islam, memperlihatkan keindahan akhlak Islam dan yang lainnya. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab syara'il Islam, bab syariat-syariat Islam. An Talhah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Sa'ira ra's yusma'u dawiyyu sawtihi wa la yufqahu ma yaqul hatta dana. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Qala hal 'alayya ghayruha? Qala la illa an tatawwa. Qala Rasulullah SAW wasiyam Ramadan. Qala hal alayya ghayruh? Qala la illa an tatawwa. Qala wa dhakara lahu Rasulullah SAW az-zakah. Qala hal alayya ghayruha? Qala la illa an tatawwa. Wa fi riwayatin fa akhbarahu syara'i al-Islam. Qala fa adbara ar-rajul wa huwa yaqul wallah la azidu ala hadha wa la anqus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa. Wa fi riwayatin dakhalal jannata in sadaqa. Dari Talha semoga Allah meridainya, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Najd. Najd itu di mana sih, Pak? Najd itu secara bahasa Arab artinya daerah tinggi. Kalau jazirah Arab itu, Pak, terbagi dua, Najd dan Iraq. Najd dan Hijaz, maaf. Kalau Hijaz itu yang menuju Laut Merah, masuk padanya Mekah dan Madinah. Kalau Najd itu yang menuju ke Emirat itu ya, ke yang ke sebelah sana. Yaitu memanjang sampai ke Irak. Itu namanya Najd. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dari penduduk Najd. Rambutnya acak-acakan. Terdengar suaranya dari kejauhan tapi tidak difahami. Ya, suaranya tersebut orang Arab Baduy. Hingga ia pun dekat. Ternyata ia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu riwayat yang lain, ya, apa salat yang diwajibkan atasku? Kata Rasulullah, salat 5 waktu sehari semalam. Lalu orang ini berkata, apakah ada salat lain yang wajib atas saya? Kata Rasulullah, tidak ada, kecuali kalau kamu mau salat sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi tentang apa puasa yang diwajibkan. Kata Rasulullah, puasa Ramadan. Kemudian orang ini bertanya, apakah ada puasa lain atau saum lain yang wajib atas saya? Kata Rasulullah, tidak ada. Kecuali kalau kamu mau saum sunnah. Kemudian Rasulullah menyebutkan kepadanya zakat. Lalu orang ini bertanya, hai Rasulullah, apakah ada selain zakat yang wajib atas saya? Kata Rasulullah, tidak ada. Kecuali kalau kamu mau sedekah sunnah. Dan dalam satu riwayat yang lain, lalu Rasulullah memberikan kepada ia syariat-syariat Islam yang lainnya. Lalu orang ini pergilah sambil berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah lebih dari ini dan tidak akan mengurangi. Artinya, aku cuma mau yang wajib-wajib aja. Yang sunah-sunah enggak. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, aflah in sadaq. Dia beruntung kalau dia jujur. Dan dalam satu riwayat yang lain, ia masuk surga jika ia jujur ucapannya itu. Hadis ini akhi kita ambil faedah yang pertama, istihbabur rihlah li talabil ilm. Yaitu disunnahkan mengadakan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Iya. Kalau dahulu para ulama hadis itu, Pak, mereka pergi ke negeri-negeri yang sangat jauh untuk menuntut ilmu. Iya, mereka pergi ke Baghdad, pergi ke Syam, pergi ke Irak, pergi ke Yaman, ke Hijaz, ke Mekah, ke Madinah. Mereka pergi ke tempat-tempat yang di situ terdapat ulama-ulama yang masya Allah keilmuannya. Dan ini subhanallah ya, yang pertama kali memulai perjalanan untuk menuntut ilmu itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa ya minta kepada Allah ingin bertemu dengan Khidir. Akhirnya Nabi Musa berjalan bersama ya pelayannya itu. Sampai akhirnya Allah kehendaki bertemu dengan Khidir. Yang kemudian menjadi sunnah ya para ahli hadis. Di mana mereka berkeliling dunia untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau antum ingin berkembang ilmunya, Pak, jangan hanya sebatas nuntut ilmu kepada satu ustaz ini aja. Pokoknya saya enggak mau kalau ustaz yang lain. Wah. Kalau kayak ginian nih, Pak, sering timbul apa, Pak? Fanatik. Iya. Kata sebagian ulama, Pak, kalau kamu pengen tahu kekurangan ustadmu, belajarlah kepada ustadz yang lain. Karena yang namanya ustadz itu, para ulama itu, Pak, ilmunya bertingkat-tingkat. Ya. Imam Bukhari gurunya berapa? 1080. Imam Abu Hatim 3000. Tapi semuanya ulama. Iya. Gak kayak kita. Kalau kita kan modalnya ambil baik buang buruk. Iya. Akhirnya semua diambil ilmu tanpa melihat ini ulama apa bukan. Cuma pintar ngomong tok diambil. Akhirnya apa? Kena syubhat. Ya, rusak pemahaman. Nah, ini tentunya kriteria seorang yang boleh diambil ilmunya juga harus terpenuhi. Yang pertama, dia dalam ilmunya kuat dan mumpuni. Harus itu. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Berarti dia harus seorang ahli di bidangnya. Yang kedua, akidah dan apa manhajnya lurus. Sebagaimana Rasulullah bersabda, inna min asyratis sa'ah an yultamasal 'ilmu 'indal asaghir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asaghir. Siapa al-asagir? Kata Ibnu Mubarak, ahli bid'ah. Ya. Ibnu Umar berkata, dinak, innama huwa damuk wa lahmuk, khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Agamamu jaga. Sesungguhnya ia adalah darah dan dagingmu. Ambil dari orang yang istiqomah lurus. Dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang, kata Ibnu Umar. Muhammad bin Sirin berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agamamu. Lihat oleh kamu dari siapa kamu mengambil agamamu ini. Hati-hati, Pak. Iya. Ini akal Islam. Jadi kita berusaha, kalau kita mendengar ada seorang ustaz fulan yang kokoh keilmuannya, kita ambil. Pergi ke tempatnya ngaji. Iya. Jangan melulu ngundangin ustaz aja, ustaznya suruh datang. Sementara dia mau datang ke majlis taklimnya, malas. Ya, padahal kata Imam Malik apa? Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Zaman sekarang kan begitu, Pak. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, istihbabu su'ali al-ulama fima yahtajuna ilaih. Itu disunnahkan dan dianjurkan bertanya kepada para ulama dalam perkara yang kita butuhkan. Tapi ingat loh, kalau antum bertanya itu dalam perkara yang dibutuhkan aja. Adapun dalam perkara yang antum gak butuh, jangan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang banyak bertanya. Nah, di sini sudah sering saya jelaskan, Pak, bahwa banyak bertanya itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan itu sebab kebinasaan orang-orang sebelum kita. Dan waktu kita membahas tentang tafsir Syekh Utsaimin, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa bertanya itu boleh dalam dua keadaan saja. Keadaan yang pertama, ketika kita butuh. Ada suatu permasalahan yang kita tidak tahu, sementara itu masalah yang sangat kita butuhkan. Ya, tanya. Yang kedua, ketika kita ingin memahami sebuah pelajaran, maka boleh kita banyak bertanya demi untuk apa? Semakin paham pelajaran tersebut. Selain itu jangan. Terkadang kan kita mikir-mikir, nanya apa ya, nanya apa ya. Yang sebetulnya kita enggak butuh. Akhirnya seperti ini tuh, kenapa kita dilarang banyak bertanya? Karena itu bisa menjadi pintu yang menjerumuskan kepada pertanyaan-pertanyaan yang haram. Iya. Akhirnya bertanya yang enggak-enggak. Akhirnya bertanya yang enggak ada manfaatnya. Dulu Umar bin Khattab pernah ditanya tentang suatu permasalahan yang belum terjadi. Apa kata Umar? Awaqa, sudah terjadi belum? Belum, hai Umar. Biar nanti kalau sudah terjadi kamu datang lagi sini. Dan juga diriwayatkan dari Imam Ahmad demikian. Iya. Faedah selanjutnya yang ketiga, hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur bahwa selain sholat lima waktu itu tidak wajib. Bahwa yang wajib itu hanya sholat lima waktu. Iya. Makanya ada beberapa sholat yang diikhtilafkan tuh hukumnya. Contoh misalnya sholat kusuf, sholat gerhana matahari dan bulan. Itu hukumnya wajib atau sunnah? Jumhur mengatakan sunnah. Kenapa? Dalilnya di sini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ditanya tentang sholat yang wajib. Kata Rasulullah, sholat lima waktu. Kemudian ditanya lagi, ada tidak yang lain, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tidak ada. Kecuali kalau kamu sholat sunnah. Atas dasar ini, kata mereka, ini menunjukkan bahwa sholat gerhana hukumnya sunnah. Iya. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha, jumhur mengatakan sunnah. Dalilnya ini. Sebab kalau itu wajib, tentu Rasulullah akan beritahu kepada lelaki tersebut, ya Rasulullah, ada gak yang wajib? Pasti Rasulullah akan beritahu, ada nih yang ini, nih yang ini, gitu kan? Watarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Sementara meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu gak boleh. Sementara mereka yang mengatakan bahwa sholat gerhana wajib berdalil dengan hadis lain Itu Rasulullah bersabda, apabila kalian melihatnya, fa idza ra'aitumuh, ya, apabila kalian melihatnya, hendaklah kalian apa? Berzikir kepada Allah, salatlah. Sehingga itu menunjukkan perintah, sedangkan perintah pada asalnya apa? Wajib. Tapi kata jumhur apa? Yaitu perintah, selama tidak ada dalil yang memalingkan, dan hadis ini memalingkan. Mereka yang mengatakan wajib apa? Oh, enggak bisa. Kenapa? Sekarang Rasulullah menyebutkan enggak di situ salat Jumat? Enggak ada. Sementara salat wajib, salat Jumat wajib loh. Rasulullah ditanya tentang zakat, apa ada yang wajib yang lain? Kata Rasulullah enggak ada. Sementara memberikan nafkah kepada anak dan istri hukumnya wajib. Rasulullah enggak sebutkan. Dari mana kita tahu itu wajib? Dari dalil yang lainnya. Sehingga itu menunjukkan bukan pembatasan. Yang Rasulullah maksud itu adalah salat yang sehari semalam terus menerus, sementara ini bukan sehari semalam. Nah, ini terjadi ikhtilaf para ulama dalam mendudukan hadis ini, Pak. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang keberapa? 4. Hadis ini menunjukkan jawaz bolehnya al-iktifa bil wajibat, mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja tanpa yang sunnah. Namun Pak, kalau antum mencukupkan sama yang wajib-wajib aja, rugi antum. Kenapa? Karena yang sunnah-sunnah itu fungsinya menambal yang wajib. Kalau ternyata yang wajib-wajib ada kekurangan, ditambalnya pakai yang apa? Yang sunnah. Makanya, ya, Nabi SAW pernah menegur seorang laki-laki yang tidak sholat sunnah tahiyat masjid. Waktu itu Rasulullah sedang khutbah Jumat, masuk seorang yang bernama Sulaik, lalu ia langsung duduk. Lalu Rasulullah bertanya, kamu sudah sholat belum? Belum, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kum, bangun. Sholatlah 2 rakaat. Dan apa, ringankan sholat. Ya. Rasulullah SAW juga mencela orang yang tadinya sholat tahajud, kemudian dia tidak sholat tahajud. Kata Rasulullah, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yusalli minal lail, fataraka salatal lail. Kamu jangan kayak si fulan, tadinya suka sholat malam, sekarang dia sudah tidak sholat malam lagi. Dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata apa? Orang yang sengaja selalu meninggalkan yang sunnah-sunnah, terutama sunnah yang mu'akkadah, ya, maka persaksiannya tertolak dan ia tercela. Ya, apalagi buat para penuntut ilmu sangat sangat tidak baik, Pak, kalau kita membiasakan diri ya untuk meninggalkan yang sunnah, sunnah terutama sunnah yang muakkadah loh. Ya, kita upayakan semaksimal mungkin untuk bisa menjaga sunnah-sunnah tersebut. Allahu a'lam. Hari ini kita ambil faedah yang 5. Bahwa orang yang mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram, itu sudah cukup untuk memasukkan ia ke surga. Sudah cukup memasukkan ia kemana? Ke surga. Tapi tentu tingkatannya enggak mungkin sama. Sama mereka yang apa? Ya, mengamalkan yang sunnah-sunnah juga, Pak. Enggak mungkin sama. Tapi ada yang bertanya, silakan kita buka tanya jawab sampai Isya. Apakah boleh mensedekahkan harta atas nama orang yang pernah kita curi hartanya. Saya pernah mencuri dan ada niatan mengembalikan uang. Sudah disiapkan namun saya malu untuk mengembalikan. Lah kok malu? Dulu waktu ngambil gak malu? Masa mengembalikan malu? Dan tidak cukup kalau antum sedekahkan, antum dapat dosa lagi dua kali. Kaya antum sedekahkan harta orang yang bukan milik antum. Kalau antum mencuri milik orang lain, taubatnya akan diterima kalau itu barang dikembaliin. Bilang ke dia, Pak, mohon maaf ya Pak, saya dulu pernah mencuri, Pak, ya punya bapak. Saya sekarang udah taubat, ini saya mau kembaliin. Udah selesai. Kalau antum, kalau saya sedekahkan aja, loh, dosa lagi. Kok, kenapa? Ya itu namanya menyedekahkan hak orang lain yang sama sekali bukan hak Anda. Sudah lama pasukan Saudi Arabia memerangi warga Yaman yang sesama Muslim. Apa ini termasuk jihad atau zolim? Kok nanyanya ke saya sih, Pak? Kenapa Bapak gak langsung tabayun ke ulama sono? Kenapa sih Bapak senang banget suudzon terus sama sesama Muslim juga Saudi? Kan Saudi juga Muslim. Pasti mereka ada alasan, Pak. Waktu ketika pasukan Houthi itu, orang-orang Syiah memberontak kepada apa? Ya, kemudian pemerintah Yaman minta bantuan kemana? Ke Saudi. Saudi bantulah karena permintaan dari pemerintah Yaman. Ya, kalau antum enggak tahu ilmunya, mendingan jangan suudzon dulu deh. Asan tanya ke ulama sana, kenapa sih Saudi merangi Yaman? Banyak hal apa yang Anda tidak tahu. Anda ini termakan ya propaganda orang Syiah jangan-jangan. Itu bahaya ya, akhi. Kalau antum misalnya harus suuzon apa, jangan suuzon sama Yaman, antum juga jangan suuzon sama ya Saudi. Sama-sama muslim, ya udah mendingan nanyanya jangan sama saya. Karena saya bukan orang Saudi, saya orang Indonesia. Udah tanya aja langsung. Tanya ke Raja Salman, Pak Salman, itu kenapa sih ente merangi terus? Tanya dong. Ya. Ustaz, kalau di musala tetap sholat tahiyat masjid. Musala ya termasuk masjid lah. Penamaan, Pak, penamaan musala. Apalagi surau, apalagi langgar, itu cuma ada di Indonesia. Kalau Bapak nanya ke orang Arab, ainal musalla, di mana musalla? Bingung. Karena ya, musalla itu punya makna yang umum. Musalla itu hanya tempat sholat. Bisa masjid, bisa tempat yang lain. Kalau di Saudi, dan ini apa istilah syariat, semua bangunan yang memang diperuntukkan untuk sholat lima waktu, ya, itu disebut masjid. Jadi kalau sholat, kalau masuk musola tetap tahiyat masjid, iya. Apa aja yang bisa dikatakan munafik menurut Islam? Kan munafik ada dua. Ada munafik besar, yaitu menyembunyikan kekafiran, memperlihatkan keislaman. Nah, yang seperti ini yang boleh kita katakan munafik. Yang kedua, munafik kecil. Siapa yaitu? Yaitu orang Islam yang melakukan perangai-perangai kemunafikan. Kayak bohong, tidak menepati janji. Maka pelakunya disebut munafik, tidak boleh secara mutlak ya. Tapi kita katakan dia fasik, atau kita katakan dia jatuh kepada salah satu perangai kemunafikan. Iya. Karena kata-kata munafik dalam Al-Qur'an itu, Pak, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, itu untuk munafik besar semua. Apa ada sebagian ulama mengatakan Syiah bukan termasuk Islam? Syiah yang mana dulu? Ya, karena Syiah itu ada yang memang telah dihukumi oleh para ulama seperti Imam Nawawi, Imam Malik, itu keluar dari Islam. Yaitu Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah yang mengatakan bahwa para sahabat semua kafir dan bahwasanya Al-Qur'an sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Ada lagi Syiah yang lain yang dia tidak mengkafirkan para sahabat, akan tetapi hanya sebatas melebihkan Ali bin Abi Thalib di atas seluruh sahabat dan mencela dan memaki Muawiyah. Ini Syiah juga. Tapi Syiah yang seperti ini tidak dikafirkan. Ini Syiah yang mana dulu? Ya. Anak zina perempuan walinya siapa? Wali hakim. Yang menjadi anak wali anak zina itu wali hakim. Akikah dulu atau korban dulu ya Ustaz? Kalau belum diakikahkan, asannya sih korban aja dulu, Pak. Iya, nanti setelah itu baru akikah. Allahualam, sebagian ulama seperti Imam Ahmad mengatakan boleh dipadukan. Artinya antum akikah kurban sekaligus niatnya apa? Akikah. Dan ini riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dan seingat saya Syekh Utsaimin condong kepada ini. Ya, Allahu'ala. Apakah yang kurban atau akikah diperbolehkan mengambil sebagian? Boleh, enggak apa-apa. Ya, karena dalam Al-Qur'an Allah mengatakan begitu. Makan darinya. Kemudian sebagiannya lagi untuk memberi makan fakir miskin. Sedangkan kata Syekh Utsaimin, kurban dan akikah itu ilatnya sama. Tujuannya sama maksudnya. Apa pengertian hujah? Hujah itu sesuatu yang bisa dijadikan sandaran atau dalil. Berupa Al-Qur'an atau hadis atau qiyas yang sahih atau ijma' para ulama atau pendapat sahabat yang tidak diselisih sahabat yang lainnya atau istiqra' penelitian yang sifatnya sempurna. Ya, itu semua termasuk hujjah. Itu pembahasannya tentu dalam kitab usul fikih. Bolehkah sholat di gereja? Ikhtilaf para ulama. Apakah boleh sholat di gereja atau tidak? Yang lebih baik pendapat yang rajih, wallahu'alam, tidak. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh. Ma'al karohah, ya makruh. Sebagian mengatakan tidak boleh. Apakah wajib mengqadha puasa wajib yang telah ditinggalkan pada masa lalu? Antum enggak puasanya itu sengaja apa enggak? Kalau antum tinggalkan karena ada udzur, wajib qadha dengan ijma' seluruh ulama. Ya. Tapi kalau antum tinggalkannya sengaja antum tinggalkan, maka ikhtilaf para ulama yang seperti ini wajib diqadha apa tidak? Saya lebih merujukkan pendapat yang mengatakan tidak ada qadha untuk orang seperti ini. Kenapa? Alasannya yang pertama, perintah untuk mengqadha itu butuh dalil. Sementara adanya dalil memerintahkan qadha hanya untuk orang-orang yang punya udzur saja. Orang yang sakit, orang yang musafir, orang yang haid, orang yang nifas. Kalau ada orang berkata, loh, orang yang punya udzur saja wajib qadha, masa yang enggak punya udzur enggak wajib qadha? Seharusnya lebih wajib dong. Kita katakan Anda mengkiaskan dua perkara yang berbeda. Masa Anda mau samakan antara yang punya udzur dengan yang enggak punya udzur? Ya, sementara dalil-dalil yang mewajibkan untuk mengqadha hanya apa namanya? Untuk orang-orang yang punya udzur saja. Maka dari itu orang yang tidak ada udzur, di mana ia sengaja tidak mau saum, maka yang seperti ini hatta diqadha enggak nutup, Pak. Saking beratnya dosa dia. Kewajiban dia apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, jangan pakai T, Pak Ustaz. Ustaz apa artinya tuh pakai T? Ya. Nanti kalau dipanggil tutat tuh di depan tat tuh, pantat, di pantat ini. Apakah orang Islam perlu ikut berpolitik? Aduh, Pak. Politik masalah berat, Pak. Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab At-Turuq Al-Hukmiyah fi Syar'iyyah, beliau menyebutkan yang boleh masuk dalam dunia perpolitikan, maksudnya politik Islam ya, siyasah syar'iyyah ya. Itu hanya ulama-ulama ahli ijtihad saja, enggak boleh sembarangan ulama. Kenapa? Karena ini masalah besar. Iya. Adapun yang zaman sekarang, ya Allah musta'an. Mendingan bahas yang lain ajalah. Kita pikirin sholat kita, ibadah kita, kita pikirkan itu deh, Pak. Demi Allah, kalau umat Islam semuanya sudah mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, kalau semua umat Islam sudah kembali kepada Allah, Allah pasti berikan pemimpin yang sesuai. Tapi kalau umat Islam kesyirikannya masih merajalela, kebid'ahannya masih didoyanin, maksiatnya jalan terus, hatta Anda berkuar-kuar, Allah tidak akan berikan. Kenapa? Karena Allah tidak akan memberikan pemimpin kepada kita kecuali yang sesuai dengan keadaan kita. Iya. Makanya para nabi tidak memulai dakwah dari perubahan pemimpin, bukan. Tidak ada. Tidak ada satupun nabi dakwahnya apa? Ayo kita ganti imam kita, ayo kita lengserkan, ayo. Tidak ada. Mana? Satu, sebutkan satu aja. Semua nabi dan rasul yang mereka dakwakan perbaiki akidah, wahai kaumku beribadahlah hanya kepada Allah saja. Itu dulu. Ya, memang panjang Pak, dakwah itu berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh pemuka-pemuka Quraisy, "Hai Muhammad, kalau engkau ingin jadi pemimpin Arab, kami akan jadikan engkau pemimpin Arab." Mungkin kalau kayak kita sih, iya ya, mendingan kenapa enggak saya ambil dulu jadi pemimpin baru. Emang mudah apa? Ya, Rasulullah enggak ambil itu. Rasulullah lebih memilih cara dakwah untuk membina individu-individu kepada tauhid. Berat memang, Pak. Sangat berat, permusuhannya luar biasa. Tantangannya dahsyat sekali, tapi hasilnya luar biasa. Jadi kita enggak usah khawatir, banyak kekhawatiran, Pak. Kalau kita tawakal kepada Allah dan mengikuti dakwah para nabi dan rasul, insyaallah Allah tolong kita. Tapi memang sunnatullah, dakwah terkadang harus mendapatkan ujian, cobaan. Untuk Allah melihat sejauh mana istiqomahnya kita di atas apa? Ya, dakwah tersebut. Ya, Allahu a'lam. Sepertinya sudah masuk Isya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.